بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mari kita lanjutkan. Telah kita baca daripada pembukaan kaidah yang ketiga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia dalam keadaan mereka beribadah kepada sesembahan yang berbeda-beda, sehingga disebutkan oleh muallif rahimallahu taala di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, orang saleh, kemudian daripada pohon-pohonnya dan juga batu-batunya, demikian pula matahari dan juga bulan, dan masih banyak tentunya yang lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau rahimallahu taala. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka yang berbeda dalam praktek ibadah mereka, berbeda yang disembahinya atau yang diibadahinya, semua mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia untuk menghilangkan kekafiran, kemusyrikan. Sehingga salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Rasulullah katakan anal mahi alladhi yunha minhu al-kufru aw yumha bihi al-kufru. Aku disebut al-mahi, yang dengannya apa? Dihapuskan kekafiran, kemusyrikan. Sehingga yang dijadikan patokan, yang dijadikan pelajaran, bukan berarti dengan beraneka ragamnya, berbeda-bedanya yang diibadahi, yang disembah. Taib. Tetapi yang dijadikan pelajaran tatkala mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka bertujuan dan menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikala itulah mereka telah berbuat syirik. Sehingga hakikat syirik, hakikat dari kesyirikan yang telah kita sebutkan, yaitu al-qasdu wa tawajjuh. Al-qasdu wa tawajjuh. Tujuan dan arah dalam dia beribadah kemana. Maka barang siapa yang dia mengambil selain Allah SWT tujuannya dalam beribadah, dia telah berbuat syirik. Kemanapun dia tujukan, baik itu kepada nabinya, malaikatnya, orang solehnya, dan yang selain mereka. Taib. Sehingga barang siapa manusia yang menjadikan selain Allah SWT tujuannya dalam beribadah, maka sungguh dia telah menjadikan ilah dan rob sesembahan dan tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal apa saja? Ya. Siapa saja manusia yang bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjadikan ilah dan robnya selain Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah yang menggambarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Untuk perhatikan dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah di antara mereka, arbaba min dunillah, sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Masih Isa ibn Maryam. Ya. Sehingga ayat ini menunjukkan yang ketika itu orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan di sisi Allah SWT fi tahlil wa tahrim fakat. Mereka jadikan tandingan di sisi Allah dalam penghalalan dan pengharaman saja. Tetapi apa? Allah katakan arbaba. Mereka telah menjadikan Rabb di sisi Allah SWT. Okay. Ini buktinya menunjukkan bahwasanya siapa yang mengambil selain Allah SWT sembahannya, maka dia telah mengambil ilah dan Rabb bersama Allah SWT. Ya, meskipun dalam tahlil wa tahrim. Taib. Sehingga Allah perintahkan dalam ayat yang telah kita baca, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, hatta la takuna syirk, wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Sehingga apa? Yakuna ad-din kulluhu lillah. Yakunu ad-din 'aliyan wa zahiran 'ala sa'il al-adyan. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggi dan nampak mengalahkan seluruh agama-agama yang lainnya. Ya. Ini fungsi diperintahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan dalil bukti bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari dan juga bulan. Qalu ta'ala wa min ayatihi al-lail wa an-nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya malam dan siang dan juga adanya matahari dan bulan, maka ini semua adalah tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang maha mampu mencipta, mengatur dan menguasai. Sehingga jikalau kita faham Allah satu-satunya zat yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, maka tentunya dialah Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu Allah SWT ingatkan, la tasjudu li syamsi wa la lil qamar. Jangan sujud kepada mereka, kepada matahari ataupun bulan. Karena itu semua adalah makhluk. Ya. Kullu ma siwa Allah alam. Seluruh selain Allah SWT disebut alam, disebut makhluk, ciptaannya. Sehingga jangan sampai beribadah, ya, sujud kepada makhluk Allah SWT. Tayyib. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahuna in kuntum iyyahu ta'budun. Tetapi sujudlah kalian kepada Allah, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Jikalau kalian benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Jadi menunjukkan bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Sehingga dikatakan benar dalam peribadahannya tatkala dia hanya berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Demikian pula dalil bahwasanya sebagian manusia ketika itu beribadah kepada malaikat. Allah firmankan, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba." Tidak mungkin kata Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, seorang nabi yang telah diberikan al-kitab wal hikmah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rabb, sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, karena da'watul anbiya war rasul da'watul tauhid. Ya, tidak mungkin memerintahkan umatnya untuk berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada manusia yang beribadah kepada para malaikat dan para nabi. Demikian pula di surat Saba Allah SWT ingatkan, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Ketika Allah SWT mengumpulkan manusia semuanya, terlebih khusus orang-orang musyrikin. Maka Allah firmankan kepada malaikat, ahaula iyakum kanu ya'budun, apakah mereka dahulu di dunia beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Ya. Artinya kata ahli tafsir, apakah kalian wahai malaikat memerintahkan mereka manusia supaya beribadah pada kalian? Apa jawaban para malaikat ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Anta waliyuna min dunihim. Ya. Artinya apa? Nahnu abiduka. Kami adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Tidak pantas, tidak layak untuk merintahkan manusia beribadah kepada kami. Bal kanu ya'buduna jin. Justru mereka itu beribadah kepada jin, kepada syayatin. Karena syayatin sebagai apa? Ketua-ketua, pemimpin-pemimpin manusia dalam menyesatkan mereka dari beribadah kepada Allah SWT. Bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Itu merupakan apa? Bara'atul malaikah an ibadatihim. Berlepas dirinya para malaikat dari peribadatan manusia kepada diri mereka. Ya. Tayyib. Demikian pula dalil anbiya, dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian manusia beribadah kepada para nabi karena tentunya tidak lepas kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia, imma dengan mereka membentuk patung-patung berupa malaikat ataupun patung-patung berupa para nabi dan orang-orang saleh ataupun gambar-gambar. Qulu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika Allah SWT berfirman wahai Isa ibn Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Ditegur pula Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Allah SWT, apakah engkau perintahkan kepada manusia agar engkau jadikan diri engkau dan juga ibumu sebagai kedua sesembahan, sebagai kedua ilah selain Allah SWT. Allah SWT tahu tidak mungkin nabinya, ya, malaikatnya memerintahkan manusia untuk beribadah kepada diri mereka, tetapi apa? Agar manusia tahu dengan jelas gamblang bagaimana bantahan para malaikat dan para nabi. Mereka berlepas diri daripada peribadahan manusia terhadap dirinya, peribadahan orang-orang musyrikin terhadap dirinya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqin. Tidak pantas, tidak layak untuk saya mengatakan suatu perkara yang bukan hak saya. Apa itu yang bukan hak beliau alaihi salatu wassalam? Wahu al-ibadah. Ibadah bukan hak Nabi Isa, tetapi hakullah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sehingga tidak mungkin untuk dikatakan oleh beliau kepada manusia, kepada orang-orang Nasara terlebih khusus. Taib. Sehingga kata Nabi Isa alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jikalau aku mengatakannya hal itu, niscaya engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Karena engkau tahu apa yang ada pada diri saya, sedangkan saya tidak tahu apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau zat yang maha tahu terhadap perkara-perkara yang gaib. Taib. Ini semua tidak ada bentuk bara'ah, berlepas diri, ya, para nabi. Terlebih khusus dalam ayat ini Nabi Isa AS terhadap atau dari peribadahannya manusia terhadap diri beliau. Demikian pula dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian manusia ada yang beribadah pada orang-orang saleh, Qulu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu in 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika, mereka-mereka alladhina yad'un, itu orang-orang yang menyeru, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bataguna, ternyata orang-orang yang diserunya, yang dipintanya, orang-orang soleh, mereka sendiri pun mencari ila rabbihimul wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, dan orang-orang soleh itu pun sendiri mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, karena sungguhnya azab Rabbmu nyatalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat. Baik. Yang ayat ini kata para ulama sebab turunnya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, yaitu tatkala sekelompok manusia mereka beribadah kepada sekelompok jin, kemudian kelompok jin tersebut masuk Islam, ya. Dan ternyata manusia-manusia yang dahulunya beribadah kepada mereka tetap bersikeras dalam apa? Kepercayaannya, dalam peribadahannya. Padahal yang diibadahinya sudah masuk Islam, sudah berlepas diri daripada mereka. Sehingga menunjukkan ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka orang-orang musyrikin, ya, yang meminta menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Ya betagun, orang-orang solehnya ini atau orang-orang yang diserunya ini, ya, sehingga perlu antum perhatikan domirnya. Ulaika alladhina yad'un, orang-orang musyrikun yang kebiasaan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata apa? Ya batagun, orang-orang solehnya itu sendiri mereka sedang mencari jalan, mencari ketaatan, berusaha untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi apa? Diibadahi oleh orang-orang ini, orang-orang musyrik. Baik. Padahal tadi dalam sebab nuzul mereka, orang-orang solehnya ini atau sekelompok jin sudah masuk Islam, ya. Tetapi mereka, orang-orang musyrikun, tetap bersikeras dalam apa? Kesyirikan mereka. Baik. Saya difahami. Ini menunjukkan bahwa sebagian manusia ada yang beribadah kepada orang-orang yang dianggap saleh, dan sekarang banyak di zaman kita, ya. Karena alasan yang telah kita sebutkan, bahwasanya mereka apa? Merasa sebagai orang-orang yang tidak ahli dalam beribadah, ya, dan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul asjari wal ahjar, demikian pula dalil bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada pohon ataupun batu. Qaluhu ta'ala afara'aytu Lat wal Uzza, apa pendapat kalian tentang Lat wal Uzza? Wa manat tsalitsat al ukhra, dan yang ketiganya adalah Manat. Ini semua tiada dalil adalah apa? Ilahun atau aliha, ya. Karena seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, semua mereka pun dinamakan ilah, ya. Seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan ilah, sama Allah pun dinamakan apa? Ilah. Tetapi apa? Ilahul haq, ilah yang sebenarnya, yang paling berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga Allah sebutkan wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian itu ilah yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya daripada aliha, ya, Sesembahan-sembahan tidak berhak untuk diibadahi. Apa yang menunjukkan bahwasanya selain Allah SWT disebut ilah? Perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku, ya, berkata kepada Azar, apakah engkau menjadikan asnam berhala-berhala itu aliha? Disebut ilah. Perkataan kaum Musa kepada Harun, wa takhadhu ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Patung sapi dikatakan oleh kaum Nabi Musa sebagai apa? Ilahukum wa ilahu Musa. Ilahnya kalian dan ilahnya Musa. Ya. Jadi seluruh sesembahan selain Allah SWT pun disebut apa? Ilah. Tetapi apa? Tidak berhak untuk diibadahi. Baik. Syahidnya apa? Lat. Menurut qiraah jumhur ulama, yaitu dengan tidak ditasydid taknya dengan takhrif lat. Ada yang membaca qiraah Ibnu Abbas dan yang murid-muridnya dengan tasydid alat ta. Ya. Tetapi qiraah jumhur tanpa ditasydid, kata Ibnu Katsir, lat ini merupakan apa? Sakhra bayda manqusha. Batu putih yang diukir. Ya. Yang diibadahi oleh orang-orang thaqif. Oleh orang-orang thaqif di daerah Taif. Taif. Disebutkan dalam Siyar Ibnu Hisham, diutus untuk menghancurkannya di Fathu Makkah Mughirah Ibn Syu'bah. Adapun Uzza, ini merupakan syajarah, pohon. Ya. Yang pohon ini diagungkan oleh orang-orang Quraisy, Bani Kinana dan yang lainnya. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, diutus untuk menghancurkan, menebang pohon tersebut Khalid ibn Walid sekaligus dengan sadana penunggunya, yaitu imra'atun 'ariyah, wanita yang telanjang bulat, ya, penunggunya dipenggal oleh Khalid ibn Walid. Baik. Demikian pula manat, patung atau batu sesembahan yang diibadahi oleh Khuza'ah, Aws, Khazraj, diagungkan oleh mereka. Dan nama-nama sesembahan mereka ini diambil daripada nama Allah SWT. Mereka muannaskan, mereka berubah menjadi apa? Bentuk perempuan. Karena Lat, ya, merupakan muannas daripada ilah di sisi mereka. Uzza muannas daripada Aziz, dan Manat muannas daripada Manan. Taib. Kenapa dikatakan Manat? Karena di tempat situlah banyak orang-orang menyembelih, ya, dan mengalirkan darah-darah sembelihan mereka kepada berhala ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah kita rangkum sebagiannya. Itu yang disebut oleh mu'alif al-qaidatul ula anta'lam al-kufar. Kesimpulannya apa? Kaidah yang pertama, bahwasanya seseorang dianggap Islam tatkala dia apa? Meninggalkan peribadahan selain Allah. Gitu. Sehingga disebutkan di akhirnya, lam yudkhilhum fil Islam. Mereka-mereka yang mengakui rububiyah saja tidak apa? Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, karena harus mengakui uluhiyah. Sehingga ini kaidah yang pertama. Patokannya seseorang dianggap Islam tatkala dia apa mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, sampai mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup rububiyah saja. Itu kaidah yang pertama, ya. Jadi dalam antum menilai seseorang dianggap muslim, tatkala apa? Tunduk terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rububiyah. Tayib. Kemudian kaidah yang kedua, kaidahnya bahwasanya yang namanya qurbah wa syafa'ah, mendekatkan diri dan syafaat, itu merupakan atau ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Jadi kaidah dalam apa? Mencari kedekatan dan juga syafaat. Karena kedekatan adalah milik Allah SWT, demikian juga syafaat. Kecuali bagi orang-orang yang Allah SWT izinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Tayib. Dan kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga hampir sama dengan kaidah yang kedua. Ya, atau hampir sama dengan kaidah yang pertama. Cuman perbedaannya bahwasanya kaidah yang ketiga ini, manusia diperangi selama mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Kenapa? Karena mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya, patokannya. Ya. Di kapan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperangi sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka belum mentauhidkan Allah SWT, dalam syariat ini diperintahkan untuk memerangi. Taib. Tentunya di zaman kita ini haknya penguasa. Ya. Jika ada daulah Islamiyah, maka itu seorang amir berhak untuk memerangi orang-orang yang belum mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini garis besarnya. Ya. Mungkin apa Muslim menyebutkan secara global. Cuman kaidahnya tadi, ya, kaidahnya, patokannya. Wallahu a'lam bishawab.